Afwan Ustaz, anda mau tanya apa batasan masbuk ketika sholat, apakah ketika ruku atau i'tidal? Apa batasan masbuk ketika sholat, apa ketika ruku atau i'tidal? Mungkin maksudnya ya kapan seorang dikatakan mendapati satu rakaat, mungkin itu maksudnya. Yang namanya masbuk terlambat, ya imam sudah takbiratul ihram baru dia datang, itu namanya masbuk. Namun kapan dia dianggap mendapati satu rakaat? Ya, kalau imamnya i'tidal, jelas dia sudah enggak dapat sama sekali. Kalau imamnya masih berdiri sebelum ruku dan dia sempat membaca Al-Fatihah, tidak ada perselisihan bahwa dia mendapati satu rakaat bersama imam. Namun kalau mendapati imam dalam keadaan imam ruku sehingga dia ikut ruku dan dia belum membaca Al-Fatihah, ini apa hukumnya? Ini yang menjadi perselisihan di kalangan para fuqaha. Yang zahir wallahu ta'ala alam, mendapati ruku tidak terhitung satu rakaat. Sebab Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak membaca Al-Fatihah, yaitu tidak ada rakaat bagi seorang yang tidak membaca Al-Fatihah.